Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya Allah, nastamir. Kita sekali lagi. Wasyahid di sini wasyahid annana nu'minu bi anna hadzal kalama alladhi qalahu al-Imam Malik rahimahullah mizanun qistun fi jami'i sifati ma'naha ma'lumun wa kayfiyatuha majhulatun wa su'alu an al-kayfiyati bid'atun wal imanu biha wajibun. Syahid di sini annana nu'minu, kita beriman bi anna hadzal kalama, bahwasanya kalam pembicaraan alladzi qalahu Imam Malik, pembicaraan yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah adalah mizanun qistun. Mizan itu apa Mas? Mizan timbangan. Qistun apa? Timbangan yang tegak. Di situ. Oh, Imam Bilqis. Ya. Kaitannya dengan apa? Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Bil qist di sini adalah orang-orang yang malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian. Ya. Maksudnya di sini adalah timbangan yang di sini benar-benar kuat. Dijamin sifat yang menjadi timbangan dasar pola, dijamin sifat di dalam keseluruhan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, dan maknanya adalah maklumun, maknanya diketahui, wa kaifatuha majhulatun, dan tata caranya adalah majhulatun, tidak diketahui. Wa kaifatuha majhulatun, dan cara bagaimananya itu majhul, tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Karena memang tidak ada dalilnya. Wa su'alu anil kaifiyati, dan bertanya tentang kaifiyat, tata cara bagaimana, itu adalah bid'atun. Wal imanu biha wajibun, dan beriman dengannya adalah wajib. Amma ahlul bid'ah fa yaqulu, sedangkan ahlul bid'ah itu mereka mengatakan istawa, bimana istawa wa ma wa qahara wa hadi sifatun ma'nawiyatun wa laysat sifatun hissiyatun. Fayaquluna fi qawlihi ta'ala thumma istawa 'alal 'arsh ay malakuhu wa qaharahu wa la shakka anna qawlahum batilun min wujuhi wa ma sa'adkuruhu min alwujuhi liyubna 'alayhi baqiyata ma yakunu min as-sifat. Ini saya menjelaskan lebih detail lagi. Jadi sedangkan ahli bidah, pelaku-pelaku bidah, fayaquluna, mereka mengatakan istawa di mana istawa. Mereka mengatakan istiwa itu adalah maknanya adalah istawa, menduduki. Istawa wa menduduki. Wa malaka, menguasai. Wa qahara, dan yang qahara memaksa. Wa hadhihi sifatun ma'nawiyatun, ini sifat-sifat ma'nawi. Ma'nawiyah maksudnya apa? Sifat-sifat yang hanya bisa dirasakan, tidak bisa dijelaskan secara eksplisit. Walaisat sifatun hissiyatun, dan ini bukan sifat yang bisa difahami dengan panca indera. Apa? Sifat walaisat sifatun hissiyatun, hissiyah. Nah, bisa didengar, bisa dilihat, bisa dirasa. Fayaquluna fi qawlihi ta'ala, maka mereka berpendapat terhadap firman Allah Ta'ala, thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah istawa 'alal 'arsy, di atas 'ars, ay malakahu wa qahara. Yaitu Allah menguasainya, menguasai 'arsy-nya dan memaksa 'arsy-nya. Kenapa? Karena istawa, makna istawa artinya menduduki. Kalau orang memahami dengan makna menduduki berarti apa? Dudungnya bukan hak Allah di situ. Allah merebut, kemudian Allah menduduki. Wala syakka, tidak diragukan, anna qawlahum batilun min wujuh. Pendapat mereka, pendapat orang-orang pelaku bid'ah itu batil. Karena mau tanya kepada antum, batil. Apa bedanya syad dan batil, mas? Syad dan batil, bedanya apa? Apa bedanya batil dan syad? Soleh ganjil, makan roti ganjil, Allah mabarik. Nasi roti ganjil, lama barik. Oh. Apa yang apa? Yang apa? Yang batin. Nggak ngerti nih, antum mau menjawab kena aja. Ya, kita tanya ke Aris dulu. Aris, apa Aris? Tidak mau gue terus Aris. Tolong baik dan semangat terus. Batin. Batin lemah. Jadi bedanya syad dan batin, batin itu adalah dhaif yukhalifu al-qawi. Orang yang lemah melawan orang yang kuat. Artinya di sini dalil. Katanya dengan misalnya ada dalil yang batin. Oh, hadis yang batin. Maksudnya apa di situ? Adalah ya. Dalil yang dhaif melawan yang kuat itu batil. Artinya apa? Batil itu batal, orang Indonesia itu. Artinya tidak berlaku. Enggak bisa dipakai, Mas. Sedangkan syadz itu adalah apa? Ma yukhalifu ma huwa aqwa minhu. Apa yang menyelisih yang lebih kuat darinya. Tapi dia itu kuat, dia itu sahih, tapi menyelisih yang jauh lebih sahih dari dia. Ya, dulu misalnya imam, ya imam itu kuat, masya Allah, Allah mubarik, habis nikah apalagi, Allah mubarik, Allah mubarik, kuat. Ya, tapi nggak tahu akunnya sudah diganti belum atau isinya, karena takutnya itu menjadi doa. Ya, La takun khobusat nafsi walakin kunu nakisat nafsi. Kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan katakan aku adalah manusia paling kotor di dunia. Tapi katakanlah aku adalah orang yang selalu sering dipelesetkan syaitan. Paham ini? Ini menunjukkan tentang kata-kata ad-dhaif untuk i'tiraf bi annahu dhaif labudda minhu walakin laisa bidaruri an taqula annakum dhaif. Ana dhaif. Tulis di sini dhaif. Ada baju mereknya Pak dhaif. Pecinya kasih ini seleret dhaif. Ya. Kemudian mobilnya kasih atau sepeda motornya kasih pelet dhaif. Kata banyak tulis dhaif. Ya. Antum tanda tangannya pun dhaif. Bangetan, Mas. Ya ada contohnya seperti itu, Mas. Seandainya para sahabat saat itu yang paling waroh, yang paling zuhud pun tidak mengatakan diri mereka dhaif dengan inisial rojul dhaif. Tidak ada sebutannya. Sebutannya man anta, siapa antum, ditanya oleh Nabi SAW saat itu. Menyebutkan nama, bukan sebutannya rojul dhaif. Ya, ini dua kali sebutkan ini. Ya. Misalnya imam itu kowi, kuat. Ya. Ngelawan Mas Sugiharto sama Aziz misalnya. Ya, satu lagi coba. Mas Catur, dia dandangi telur ini. Ayo mam, lewat kok ya mam. Dia bisa lewat lah. Meskipun imam itu kuat, tapi dia menyelisihi orang yang lebih kuat darinya. Ini contoh saja ya. Ini tidak untuk menyebabkan Mas Doif. Ya, Mas Imam menjadi Doif bukan. Mas Imam agar menjadi Kowi. Allah membarik. Ini contoh saja. Ini tentang apa? Bedanya syad dan batil. Nah, ketika disebutkan di sini tentang summa istawa 'alal 'ash, mereka mengatakan tentang ayat ini ay malakahu wa qahara, menguasainya dan memaksakannya. Wala syakka anna qawlahum batilun, tidak diragukan lagi perkataan mereka batil min wujuh, dari seluruh sisinya itu batil, enggak ada bisa dibenarkan. Wa ma sa'adkuruhu minal wujuhi ya liyubna 'alaihi baqiyata ma yakunu minas sifat, dan aku akan sebutkan sisi pandang tentang batilnya pendapat mereka untuk di sini untuk apa? Untuk membangun fondasi pemahaman ya terhadap sifat-sifat Allah yang lainnya. Yang pertama, al-wajhul awal anna hadha khilafu dhahiri lafzi. Ini untuk tambahin di sini ada yang hilang. Ini juga termasuk apa, Mas? Tentang orang itu bisa men-scan, tapi enggak semua scanan itu bisa sempurna. Itu manusia. Manusia wajar bin wajar. Jadi anna hadza khilafu dhahiri lafzi. Bahwasanya ini menyelisihi dhahir lafadznya, secara dhahirnya itu menyelisihi. Wa makana khilafu dhahiri lafzi fa innahu la yajuzu al-udul ilayhi illa badil. Illa bidalilin. La siyama enggak illa ilaihi illa bidalil. Nah, la yajuzu al-udulu ilaihi illa bidalilin. Wa ma kana dhahir al-lafzi fa innahu la yajuzu al-udulu anhu illa bidalilin. La siyama fil umuri sam'iyyati allati la tudraku illa bis-sam'i. كالأمور الغيبية المحضة فإنه لا يجوز مخالفة ظاهره itlaqan. Ammal umuru al-aqliyatu farubama yasriful insanu lafza an zahiri li dilalatin aqliyatin. Nah, sini kita tulis al-zahir. Khilafu. Nah, so, jadi lafzi. Jadi anna hada khilafu zahir lafzi, bahwasannya ya, penyimpangan terhadap zahir dari lafaz ini, wa makana khilafu zahir lafzi, dan apa saja yang itu cakupannya menyimpang dari zahirnya lafaz, fa innahu la yajuzul udul ilaihi, maka tidak boleh udul. Anda tanya tentang udul itu, Mas. Sahibnya udul enggak datang. Nah, tadi sudah ketahuan. Ikhwan-ikhwan yang ya, Allah mustahilah. Ini belum connect dari tadi. Ini kalau misalnya antum lihat, ini masih kayak gini terus. Allah musta'an. Nah, WiFi-nya connect ke yang lain dulu, baru antum bisa. Masuk. Kok sini enggak ada? Nah, Dios. Ya. Ini apa? Nyampe ya berarti ya? Coba, Dios. Lanjut aja. Ya. Jadi wajah yang pertama ini adalah tadi la yajuzul udulu ilaihi illa bidalil. Ya. Baiklah. Jadi al-wajhul awal tadi bahwasannya saya ingin menjelaskan tentang sudut pandang bahwasannya orang-orang yang seperti itu batil pendapat mereka. Sudut pandang yang pertama adalah ini menyelisihi dohir lafadznya. Dohirnya lafadz tidak seperti itu, dan apa saja yang dohir lafadznya itu menyelisihi maka tidak boleh udul ilaihi. Udul ilaihi maksudnya adil, Udul itu adalah apa? Istiqomatud din wa muroah. Ya. Lencengnya, lurusnya agama dan ada sopan satunya, ya, sesuai. Maksudnya di sini tidak dibenarkan illa bidalil. Kecuali dengan dalil. Ya. Illa bidalil. Wa makana dhahirul lafzi, dan apa saja yang itu dhahirul lafaz, dhahirnya lafaz, fa innahu la yajuzul udul anhu illa bidalil. Maka tidak boleh. Ya. Udul anhu illa bidalil. Maksudnya di sini adalah melencengkan. Melencengkan dari nas-nas yang ada dhahir lafaznya kecuali dengan dalil. La siyama fil umuril sam'iyyati. Terutama perkara-perkara yang sam'iyyah. Perkara-perkara sam'iyyah itu apa? Perkara-perkara yang ada dalilnya dari Al-Quran Sunnah. Itu sam. Kata-kata mas. Jadi fil umuri sam'iyyati, perkara-perkara sam'iyyah itu artinya perkara-perkara yang ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Allati la tudraku illa bisam'i, yang tidak bisa dijangkau, tidak bisa difahami, tidak bisa diraih, tidak bisa dijangkau kecuali bisam'i, dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kal umurin ghaibiyati, seperti perkara-perkara yang ghaibiyah. Perkara-perkara apa mas? Ghaibiyah. Al-mahdha, pure ghaibnya. Ya, perkara-perkara ghaibiyah. Mahdha yang pure, yang murni. Murni itu perkara ghaib. Seperti apa? Allah Azza wa Jalla, arsnya, kursinya dan yang lainnya. Itu semuanya zahirnya ghaib. Tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Fa innahu la yajuzu mukhalafatu zahiriha. Maka tidak dibolehkan untuk menyelisih zahirnya, zahir lafadznya. Itlaqan, secara mutlak. Antum sudah tahu bahasanya istawa seperti ini. Enggak boleh antum menyelewengkan dengan istaula. Mana dalilnya kalau itu menjadi istaula? Paham saya mesti. Karena istaula bimana istawa illa idza kana itlaq ala makna lughawi, makna secara bahasanya. Tapi makna secara istilahi enggak bisa orang itu menjadi istaula. Istawa bimakna istaula. Amma umurul aqliyati, ya. Sedangkan al umurul aqliyatu, perkara-perkara yang sifatnya akal, bisa dibenarkan dengan akal. Parubama yasriful insanu lafdha an dhahiriha lidalalatin aqliyatin. Bisa jadi manusia itu menyimpangkan lafadznya dari zahir lafadznya. Karena apa? Karena ada dalil-dalil aqliyah, ada tanda-tanda, ya, indikasi-indikasi akal yang tidak sejalan dengan itu, maka harus diselewengkan. Paham tak sih? Al-wajh tsani, ya, sudut pandang yang kedua tentang batilnya apa yang menjadi patokannya mereka. Annahu khilafu ijma'is salaf. Ya. Jadi annahu khilafu ijma'is salaf, bahwasannya pendapatnya mereka itu menyelisih kesepakatan para salaf. Fama min ahadin salaf, dan tidaklah seorang pun dari salaf terdahulu qala istawa 'alal 'ars ay malakahu aw qaharahu itlaqan. Tidak ada seorang pun dari salaf terdahulu. Salaf maksudnya apa? Ulama terdahulu yang soleh, mas. Salaf pendahulu. Yaitu itlaqu 'ala qurun mufaddalah. Generasi yang terbaik. Yaitu qurun nasi qurni tsumma alladhi yalunahum tsumma alladhi yalunahum. Sebagai generasi adalah generasiku, generasi setelahnya, generasi setelahnya. Tiga generasi yang terbaik disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak ada seorang pun yang mengatakan dari kaum salaf terdahulu, mereka mengatakan istawa al-ars. Ya, beristawa di di atas ars, maknanya adalah malakahu, menguasainya, au qaharahu, atau memaksanya. Artinya memaksanya itu artinya dari tidak ada menjadi diduduki. Bukan singgasananya, maksudnya secara bahasa itu diduduki. Taulan. Itlaqan secara mutlak. Al-wajhus tsalits, sudut pandang yang ketiga adalah annahu yanzamu alaihi lawazimu batilah. Minha, ini menyebabkan adanya konsekuensi-konsekuensi yang lebih batil lagi. Salah satunya adalah yang pertama, an yakuna arsya mulukan li ghairillah. Jadi efek-efek samping dari sudut pandang yang ketiga adalah mengharuskan adanya konsekuensi yang batil yang tidak bisa dipakai maksudnya. Yang pertama adalah an yakuna ya al-arsu mulukan li ghairillah. Ars ini adalah menjadi kekuasaan bagi selain Allah. Kenapa? Menduduki. Misalnya apa? Belanda menduduki Indonesia. Kemudian apa? Indonesia merebut lagi tanah airnya. Tapi Indonesia belum berani merdeka dari Al-Singkai. Sudah merdeka dari Singkai, kapan bisa? Semoga Allah jajal itu memberikan kita kekuatan untuk tidak bergantung dengan mereka. Tapi kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan bergantung dengan mereka. Kemudian ya. Jadi thumma malakahu bil mughalabati. Kemudian menguasainya dengan adanya apa? Mughalabah, dengan mengungguli, mengalahkan. Jadi awalnya ars itu adalah bukan miliknya Allah, kemudian Allah mendudukinya, menguasainya, kemudian menjadi milik Allah azza wajalla. Wa wajhu hadha lazim annahu qala thumma istawa ala al-ars. Fa ya. Ini mungkin tadi karena dibikin di berbeda. Bentar. Kita buka lagi. Nah, dah. Mungkin. Ada waktu. Jadi ya. Tes. Nah, ini enggak salah. Ini kita ganti posisinya, bukan ke ini. Nah. Teriak sedikit tau. Ya. Di sini antum bisa lihat lebih terang. Tadi enggak ada kesalahan. Di sini tidak ada kesalahan. Jadi al-wajh tsani annahu khilafu ijma'us salaf. Fama min ahadin minas salaf qala istawa al-as'ai malakahu aw qahru itlaqan. Nah, yang ketiga al-wajh tsalitsu annahu yalzamu alayhi lawazimu batilatin minha awalan an yakuna al-arsu munukan li ghayrillahi thumma malakahu bil mughalabati wa jaza hadha lazimi annahu qala thumma istawa al-as fa inna thumma tufidu tartiba wa anna hadha al-istila' لم يكن إلا بعد خلق السماوات والأرض ومن المعلوم أن العرش مملوك لله قبل خلق السماوات والأرض. Antum lihat, kalau ini poin ini antum tidak mengikuti kajian ini 2-3 kali sebelumnya akan agak susah. Makanya antum perhatikan benar-benar. Sudut pandang yang ketiga tentang batalnya orang-orang yang berpendapat bahwasanya apa? Pendapat apa, Mas? Tentang ini. Hah? Istawa. Ya. Bahwasanya pendapat mereka malakahu wa qaharahu, menguasai dan ya, mengalahkan, memaksa. Itu adalah yang pertama di sini menjadikan, yang ketiga ini adalah menjadikan adanya konsekuensi dari komitmen-komitmen yang disebutkan oleh mereka yang batil, yang lebih batil lagi. Jadi rentetan kebatilan-kebatilan yang akan lebih dahsyat lagi. Yang pertama adalah an yakuna al-arsu mulukan li ghairillahi. Bahasanya ars ini adalah awalnya adalah kekuasaan dari selain Allah azza wajalla. Tsumma malakahu, kemudian Allah menguasainya bil mughalabati, dengan cara mengalahkan. Wajh hadzal lazim annahu qala, dan ini konsekuensi dari ini adalah tsumma istawa 'alal 'ars, kemudian beristiwa di atas 'ars. Fa inna tsumma, maksud dari tsumma di sini adalah tufitu tartib. Tsumma di sini kemudian, artinya ada rentetannya. Ada rentetannya. Tertibnya. Ya. Wa anna hadzal istila' lam yakun illa ba'da khalqis samawati wal ard, dan meningginya Allah azza wajalla, artinya berada tinggi di atas arsnya, itu tidak mungkin kecuali setelah penciptaan langit dan bumi. Waktu berapa? 6 hari. Ya. Wa minal ma'lumi, dan sebagaimana yang diketahui, annal arsya mamlukun lillahi, bahwasanya ars ini adalah kepunyaan Allah. Qabla khalqis samawati wal ard, sebelum penciptaan langit dan bumi. Paham sampai sini? Ya. Walladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ya. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Kemudian tsumma istawa 'alal 'ars. Kemudian istawa di atas arsnya. Ya. Tsaniyan, yang kedua, konsekuensi yang batil dari kebatilan yang poin yang ketiga tadi adalah annana idza qulna istawa bi makna istawla jaza lana an naqula inna allaha istawa al ardi wa li'annahu mustawlin 'alayha wa la ahada min al ulama al ummati yaqul innahu yajuzu an taqula inna allaha istawa al ardi abadan. Untuk bisa lihat sanian yang kedua ini bahwasanya kita katakan, kalau kita katakan istawa dengan makna istaula, istawa artinya istiwa itu artinya menduduki, maka jazalana an nakun, maka tentunya kita boleh mengucapkan, untuk mengucapkan apa, innallaha istawa 'alal ardi, maka Allah itu istiwa di atasnya, di atas bumi. Li'anna mustaulin 'alaiha, karena keberadaan bumi itu berada apa, dengan apa yang diduduki oleh Allah azza wajalla. Wala ahada minal ulama, dan tidak seorang pun dari ulama, yaitu ulama ummah di sini, yaqul, mengucapkan, innahu yajuzu an taqula innallaha istawa 'alal ardi abadan, bahwasanya boleh bagimu untuk mengucapkan sesungguhnya Allah azza wajalla beristawa, ya, istiwanya Allah azza wajalla itu di atas bumi selama-lamanya. Itu tidak ada ulama yang berani mengatakan seperti itu, Mas. Paham sampai sini? Istiwanya Allah azza wajalla itu di atas arsnya, tidak di atas bumi. Meskipun bumi itu di bawah arsnya. Paham sampai sini? Nah. Ya Allah, adzan, adzan. Adzin, adzin. Adzan. Ya Allah. Nah, kita lanjutkan lagi. Al-wajhur rabi, sudut pandang yang keempat adalah anna hadha mukhalifan lil lughati al-arabiyyati. Falam ta'ti istawa fil lughati al-arabiyyah bima'na istawla abadan. Farji ila qawamis kulliha. Satajid anna istawa lam takun bima'na istawla, lakin za'ma ba'duhum anna istawa ta'ti fil lughati al-arabiyyah bima'na istawla, wastadalla biqawli sya'ir qad istawa bishrun 'ala al-iraqi min ghairi sayfin aw damin muhraqi. Qala huna istawa bima'na istawla li'annahu la yumkin an naqula istawa 'ala al-iraqi أي يعلو عليها. فجوابنا على هذا البيت أن نقول أولا هذا البيت لا يرفع قائله Wa idza kana al-hadithu nabawiyyu idza kana rawi majhulan la yuqbal fa hadha mithlu aw aula. Ya. Wa qailu hadha al-bait ghair ma'rufin walau qabalna kull baitin ya masnu'in shahidan 'ala al-lughati al-arabiyyati wa hakiman 'alayha la kana kullu wahidin yastati'u an yandhima yandhima ma sha'a min al-abyadi wa yaqul hadha ma'nahu kadha liqawli sha'ir al-arabi al-fasih thumma ya'tina min 'indihi bi abyatin kulluha hura. Nah, di sini wajah yang keempat ini menyelisihi lughah Arabiyah, menyelisihi bahasa Arab. Karena dalam bahasa Arab tidak ada istawa yang bermakna istaula. Meskipun antum lihat ada di Al-Munjid, Qamus Al-Munjid, itu istawa dimasukkan di sini istaula. Antum lihat di Munawir juga dituliskan seperti itu. Istawa, istaula. Kenapa? Kitab Kamus Al-Munawir itu banyak menukil dari Munjid. Banyak. Seolah-olah itu terjemahannya. Bahkan ada yang mengatakan itu terjemahannya Al-Munjid. Ya, Kamus Al-Munawir yang antum ya ngelihat itu adalah buatannya seorang Kiai Krapyak. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosanya. Dan itu jadikan amal kebaikan beliau. Tapi di situ ada sesuatu nilai-nilai yang fatal di situ. Tetap disebutkan istaula di situ. Ini selama-lamanya tidak ada dalam bahasa Arab, tidak ada bahwa istawa bermakna istaula. Ya. Kamus apa saja seluruhnya, engkau akan dapati bahwanya sanya istawa itu tidak bermakna istaula. Lakin namun sebagian dari mereka mengira bahwasa istawa terkadang dalam bahasa Arab itu maknanya istaula, menduduki. Mereka itu berdalil dengan syair, ya, syair, bait syair. Itu qad istawa bisrun 'ala al-iraqi. Bisrun itu telah menduduki daerah Irak. Ya. Min ghairi sayfin, tanpa ada pedang, maksudnya tanpa ada pertumpahan darah. Au damin atau darah muhraqin yang ditumpahkan. Tanpa pedang atau darah yang ditumpahkan. Qala huna, dikatakan di sini istawa bimana istaula. Istawa menduduki. Jadi bisrun ya itu menduduki Iraq. La yumkin an naqula istawa 'ala al-Iraq. Tidak mungkin kita katakan istawa 'ala al-'ars ay ya'lu 'alayha. Itu berada di atas, tinggi di atas Iraq. Tapi di sini adalah menduduki. Ya. Fa jawabuna 'ala hadzal bait an naqul, pendapat jawaban kita terhadap bait ini adalah kita katakan yang pertama adalah bait ini tidak dikenal siapa yang mengucapkannya. Syairnya itu dari siapa? Apabila hadis nabawi yang perawinya itu majhul tidak diterima, maka seperti ini jauh lebih tidak diterima. Paham kan sih? Lebih ngeri lagi, artinya tidak diterima. Kelihatannya pun moh. Ya. Faqa'il hadza bait ghair ma'rufin, dan orang yang berkata di sini qa'idun yang mengatakan bait ini tidak dikenal. Kalau seandainya kita itu menerima bait syair dari apa yang dibuat di sini sebagai penguat dalam bahasa Arab dan ini sebagai memutuskan hukum terhadap bait bahasa Arab tersebut, lakana kullu wahidin yastati'u an yandhima ma syaa'a min al-abyad, maka tentunya setiap orang bisa membuat ya syair-syair sendiri dengan bait-baitnya mereka. Dan mereka dan orang yang membuat syair tadi mengatakan hada ma'nahu kada, makna syair ini seperti ini. Liqauli syair Arabi fasih, karena ini adalah sesuai dengan perkataan penyair bahasa Arab yang fasih. Summa ya'tina min indihi, maka kemudian ada tafsiran menurut mereka sendiri, dia sendiri. bi abyatin kulluha hura, dengan bait semuanya yang ngawur. Paham sampai sini? Hanya berdalil bahwasanya penyairnya itu adalah penyair orang yang menguasai bahasa Arab fasih. Kemudian orang mengalahkan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seperti itu. Ya. Naktafi bihadil qudrah, kita cukupkan dengan ini, insyaallah kita lanjutkan pekan depan dengan pembahasan yang kedua. Ya, semoga Allah azza wajalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab, dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.